بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan wa hiyal jama'atu. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja, yaitu al-jama'ah. Qila, man hum ya Rasulullah? Qala, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dikatakan, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan wa'lam anna Rasulullah qala. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mahada bil faqrati sabiqati li hadhihi al faqrati taliyati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mempersiapkan dengan paragraf sebelumnya untuk paragraf yang berikutnya ini. Wa huwa iftiraqul ummati alladhi akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perpecahan umat ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya. Akhbara anna hadhihi al-ummata sataftariqu ila 73 firqatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hadza min ilmil ghaibil ladzi atla'a Allahu 'alaihi nabiyyahu 'alaihi salatu wassalamu. Ini termasuk di antara ilmu tentang perkara ghaib yang Allah Ta'ala memberitahukannya kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Waja'al waqi'u yashhadu bima akhbara bihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Dan kenyataan datang mempersaksikan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqo. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di berbagai penjuru bumi dan pada diri-diri mereka, hingga jelas bagi mereka bahwasanya yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam merupakan kebenaran. فحصل هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة افترقت إلى 73 فرقة. Maka terwujudlah perkara ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Walam yabqa ala ma kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu illa ahlus sunnati ahlul hadithi ridwanullahi alaihim. Dan tidaklah tetap berada di atas apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau berada di atasnya, melainkan ahlus sunnah ahlul hadis. Semoga Allah meridai mereka. Fahum sabatu wastamarra hadzal amru fihim wa sayastamirru insyaallahu ila an ya'tiya wa'dullahi tabaraka wa ta'ala. Maka mereka ahlus sunnah kokoh, dan kekokohan ini terus menerus ada pada mereka dan akan terus menerus insyaallah sampai datanglah janji Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalamu, la tazalu ta'ifatum min ummati ala al-haqqi zahirina, la yadurruhum man khadalahum, wala man khalafahum, hatta ya'tiya وعد الله تبارك وتعالى. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang unggul di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka, tidak pula memadaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka, sampai datang janji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadzal hadithu lahu turuqun katsiratun. Dan hadis ini memiliki banyak jalan periwayatan. Waruya an adadin minas sahabati hadithul iftiraqi, dan diriwayatkan dari sejumlah sahabah hadis tentang perpecahan umat ini. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Ruya min adadin minat turuqi an jama'atin minas sahabati minhum Muawiyatu wa minhum Abdullah ibn Amr al-As wa minhum adadun kabirun minas sahabati ridwanullahi alaihim. Hadis ini diriwayatkan dari sejumlah jalan, dari sejumlah sahabah, di antara mereka Muawiyah, di antara mereka Abdullah bin Amr al-As, di antara mereka sejumlah besar dari kalangan para sahabah ridwanullahi alaihim. Waja'a al-waqi'u mutabiqan lima akhbara bihi ar-rasulul karim alaihi salatu wassalamu, dan kenyataan datang sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. وهذا تحذير للأمة من الوقوع في الاختلاف. Dan ini merupakan peringatan bagi umat ini dari terjatuh di dalam perselisihan. ما هو حث لهم على أن يختلفوا. Hadis ini bukan hasungan kepada mereka untuk berselisih. Innama bayanun lisu'il halil ladzi sataqa'u fihi al-ummatu. Hanya saja hadis ini merupakan penjelasan tentang keadaan yang buruk yang umat ini akan terjatuh padanya. Faman aradan najata li nafsihi min masiri haula'i fa'alaihi bima kana 'alaihi Rasulullah wa ashabuhu. Maka barang siapa menghendaki keselamatan bagi dirinya dari akibat yang menimpa mereka ini, maka hendaklah ia berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat beliau berada di atasnya. Walihada qala hiyal jama'atu illa wahidatan wa hiyal jama'atu. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan golongan tersebut adalah al-jama'ah, kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Wa fi riwayatin man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, dan di dalam riwayat yang lain Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yaitu golongan yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wal ma'na wahidun, dan maknanya sama. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirina, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang unggul di atas kebenaran. Fahadihi tufassaru bihadihi, maka riwayat ini ditafsirkan dengan riwayat yang sebelumnya ini. Wa yadulluka annal firqatan najiyata wat ta'ifatal mansurata syai'un wahidun, dan hadis tersebut menunjukkan kepadamu bahwasanya golongan yang selamat dan golongan yang ditolong sama. Limadha, kenapa demikian? Fi hadithit ta'ifatil mansurati qala alal haqqi, wahuna qala illa wahidatan wahiyal jama'atu. Di dalam hadis tentang at-ta'ifatil mansurah, golongan yang ditolong, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan alal haqqi, berada di atas kebenaran. Sedangkan di sini yaitu hadis tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kecuali satu golongan saja, yaitu al-jama'ah. Fal-jama'atu innamajtama'at alal haqqi, maka al-jama'ah dalam hadis ini hanya saja mereka bersatu di atas kebenaran. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ijtama'u ala ma 'alayhi ar-rasulu 'alayhi as-salatu was-salamu wa ashabuhu 'ala al-haqqi, yaitu mereka bersatu di atas apa yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya, bersatu di atas kebenaran. Mimma yadulluka anna tafriqa bainal firqatin najiyati wat ta'ifatil mansurati khata'un kabirun, ba'duhum yukhti'u wa ma yadri wa ba'duhum muta'ammidun. Ini menunjukkan kepadamu bahwa membedakan antara firqatun najiyah golongan yang selamat dengan ta'ifatil mansurah, golongan yang ditolong, merupakan sebuah kesalahan besar. Sebagian mereka keliru dalam keadaan tidak mengetahui, sebagian mereka sengaja. Ya'ni hadha tafriqu la ya'rifuhu an-nasu abadan wa la khatara bi bali ahadin la ahlus sunnati wa la ahlul bid'i. Yaitu pembedaan ini, pembedaan antara firqatun najiyah dan ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat dengan golongan yang ditolong. Hal ini, pembedaan ini tidak diketahui oleh manusia dan tidak terlintas dalam benak seorang pun, baik itu ahlus sunnah maupun ahlul bid'ah. Ya'ni hadihil firqatun najiyatu yadda'ihal firqud dalatu wa yadda'iha ahlus sunnati. Yaitu golongan yang selamat ini, kelompok-kelompok yang sesat mengklaim bahwa merekalah golongan yang selamat, dan ahlus sunnah mengklaim pula bahwa merekalah golongan yang selamat. Walakinil fasilu huwa ma ana alaihi wa ashabi. Akan tetapi yang membedakan mana golongan yang selamat yang sebenarnya adalah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Fatatasaqatu kullu hadhihi ad-da'awa wa da'awa ar-rawafidhi was-sufiyyati wal-khawariji wat-turuqi as-sufiyyati. Maka berguguranlah klaim-klaim ini, klaim-klaim orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Sufi, orang-orang Khawarij, dan tarekat-tarekat Sufi. Kulluha tad'i annahum humut ta'ifatul mansuratu. Kulluha tatasaqatu. Mereka semuanya mengklaim bahwa merekalah ta'ifah mansurah, golongan yang ditolong. Namun seluruhnya berguguran. Hainama ya'ti ma'ana alaihi wa ashabi au hiyal jama'atu au alal haqqi. Tatkala datang ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, atau ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, hiyal jama'atu, kecuali satu golongan yaitu al-jama'ah, atau ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, alal haqqi, di atas kebenaran. Al-haqqu ma huwa, kebenaran apa itu? Al-Kitab wa Sunnatu. Al-Kitab dan Sunnah. Ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah. Sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, sebuah catatan penting yang bisa kita petik dari hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah semata-mata mengkhabarkan perkara ini saja, kemudian membiarkan kita dalam kebingungan, kemudian membiarkan kita tanpa ada solusi bagaimana kita menyikapi perpecahan ini. Tidak. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, beliau sertakan pula, datangkan pula, sebutkan pula solusi terhadap perpecah belahan yang akan menimpa umat ini. Apa solusi tersebut? Solusi tersebut adalah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Sehingga solusi, jalan keluar dari perpecahan yang akan menimpa dan bahkan sudah menimpa umat ini adalah dengan kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Barang siapa ingin selamat dari perpecah belahan ini, selamat dari golongan-golongan yang akan masuk ke dalam neraka, maka hendaklah ia mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini, yaitu mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.